Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhannas, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pondasi di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala adalah wa hubbuhu. Orang tersebut harus membarengi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki rasa cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan sekedar pengakuan. Kalau sekedar pengakuan, semua orang itu bisa. Pengakuan, semua orang itu mampu dan bisa. Tapi yang dibutuhkan adalah bukti dan kenyataan. Sehingga dahulu penyair Arab ada yang mengatakan, katanya, kullu nasi yadda'i wasala bil laila wa laila la tukiru bidhak. Semua manusia mengaku memiliki hubungan cinta dengan Laila, karena wanita yang cantik. Mengatakan, si Laila pacar saya, si Laila pacar saya. Tapi yang menjadi permasalahan, Laila tidak pernah mengakuinya. Artinya di sini hanya sekedar pengakuan-pengakuan itu tidak cukup. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tanda seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan atau tandanya dengan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda seorang cinta kepada Allah, yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ katakanlah wahai Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada segenap manusia, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku. Ini tandanya. Tanda seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada tandanya. Sehingga ayat ini disebutkan oleh para ulama sebagai ayatul mihnah. Ayat ujian. Siapakah yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala akan kelihatan dia itu serius, bersungguh-sungguh di dalam mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang sekedar pengakuan pun akan kelihatan dia hanya sekedar ngaku, tapi dia jauh dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah mengetahui bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka di dalam mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka di dalam beragama benar-benar mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ucapan yang sangat indah adalah ucapan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad, kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Walaula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan tatkala mau mencium Hajar Aswad mengatakan, "Demi Allah, aku tahu kamu itu sebuah batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa mendatangkan suatu madharat." Tapi kata Umar bin Khattab, "Seandainya aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Lihat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan yang demikian itu adalah dalam rangka ittiba, mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan bagi orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini balasan orang yang mencintai Allah dengan diwujudkan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda seorang itu dicintai oleh Allah. Tanda seorang itu dicintai oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akan diberi ujian. Ini tanda seorang itu dicintai oleh Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza akhaballahu an-nasa ibtalahum, faman radhiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukhtun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya, diuji. Maka apabila orang tersebut ridha dengan ujian tadi, dia akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala dia mendapatkan ujian berkeluh kesah, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara tanda seorang itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan diuji. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang manusia yang paling berat ujiannya. Dijelaskan di dalam hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, ayun nasi asadun? Ya Rasulullah, ayun nasi asadu bala'an?" Qala al-anbiya'u suma al-amsalu fal-amsal. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Nabi SAW, para nabi adalah manusia yang paling berat ujiannya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini pondasi yang kedua. Pondasi yang kedua di dalam bersyukur adalah orang tersebut hendaklah memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pondasi yang ketiga, al-i'tirafu 'alaihi. Orang tersebut senantiasa mengingat kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Dikarenakan dengan mengingat kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan, ini akan mendorong seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendorong seorang itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan terkadang seorang tatkala dia tidak ingat dengan kenikmatan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW sering mengingatkan para sahabatnya dengan kenikmatan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah. Ya. Supaya kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan hendaklah senantiasa untuk diingat. Kemudian pondasi yang keempat adalah as-sana'u 'alaihi. Pondasi yang keempat di dalam bersyukur adalah orang tersebut senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji dengan lisannya, memuji dengan hatinya, memuji dengan perbuatannya. Ini penting. Kemudian pondasi yang kelima, yang terakhir, alla yasta'malaha fima yakrohu. Tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pondasi yang kelima. Saya ulangi, pondasi yang kelima di dalam bersyukur, orang tersebut tidak menggunakan kenikmatan yang Allah berikan dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, orang tersebut dia berusaha menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah lima pondasi di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa idza ikhtala wahidun min hadhil arkani, kata beliau, apabila salah satunya itu hilang dari rukun ini, dari lima rukun tersebut salah satunya itu hilang, maka syukur tersebut menjadi syukur yang batil, menjadi syukur yang salah. Orang tersebut sudah memuji Allah, merasa bangga, alhamdulillah saya diberi umur panjang. Tapi ternyata dia hilang rukun yang berikutnya. Dia tidak menggunakan umurnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, justru untuk bermaksiat. Maka yang seperti ini barakallahu fikum, berarti syukurnya menjadi syukur yang batil. Banyak orang yang seperti ini. Dia merasa bangga dengan kenikmatan umur yang panjang. Dia mengatakan alhamdulillah, umur saya sudah sekian tahun terus sehat. Dia menganggap bahwasanya cukup dengan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk bersyukur. Tapi ternyata dia menggunakan umur, dia menghabiskan umur yang Allah berikan padanya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau demikian barakallahu fikum, syukurnya adalah menjadi syukur yang batil, menjadi syukur yang keliru. Maka lima pondasi ini di dalam bersyukur harus senantiasa ada. Oleh karena itu kita kembali ke yang pertama tadi, pertanyaan untuk kita semua, sudahkah kita menjadi orang-orang yang bersyukur? Yang jumlahnya sangat sedikit, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat penjelasan para ulama, maka sungguh sangat sedikit. Mungkin diri kita pun masih banyak kekurangan di dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang mengikuti dari sisi ini ternyata kosong dari sisi yang lainnya. Sehingga barakallahu fikum, lima pondasi ini di dalam bersyukur yang telah dijelaskan oleh para ulama, hendaklah senantiasa kita perhatikan, senantiasa kita mengoreksi diri kita. Dikarenakan ilmu kita kaji, ilmu kita pelajari itu bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan, tapi dalam rangka untuk diamalkan. Tatkala ilmu dikaji, tidak diamalkan, maka nanti nasibnya seperti orang-orang al-Yahud, orang-orang yang maghdub, mendapatkan murka dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, tentang hakikat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga pertanyaan untuk diri kita, sudahkah kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Walhamdulillahirrahmanirrahim.